Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, andai seorang menangis pada sekumpulan manusia karena takut kepada Allah, niscaya mereka dirahmati semuanya. Tidak ada satu amalan pun kecuali ada timbangannya yang jelas kecuali menangis karena takut kepada Allah. Allah tidak membatasi sedikit pun nilai dari setiap tetes air matanya. Dan beliau juga berkata, tidaklah seorang menangis kecuali hatinya menjadi saksi akan kebenaran dan kedustaan dia.